Nah, bismillah. Di tadi ini beberapa poin di bab ini, masya Allah, masalah-masalah penting dalam masalah. Saya ulangi lagi, intinya, saya sebutkan, mu'dal adalah yang saqata min sanadihi rawiyani fa'akthar ala tawari. Kata Ibnu Katsir, wa minhu ma yursiluhu tabi'ut tabi'. Yang kedua, yang boleh sebutkan terkait dengan masalah hukum hadis mu'an'an. Hukum hadis mu'an'an yang sahih, hadis mu'an'an yani ar-rawi yang yarwi an syihi dengan lafaz an, itu mahmudun ala al-ittishal, mahmul al-ittishal dengan tiga syarat. Ya, dia seorang yang memang makbulur riwayah. Kemudian yang kedua, dia tidak tertuduh mudallis, yakni an yakunu bura'a min tadlis, dia bukan mudallis. Dan yang ketiga, ya, di sabata al-liqa ma syaihihi, dia dipastikan telah berjumpa dengan syaihnya, itu madzhab Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kalau madzhab Muslim, dia sejaman dan mungkin bertemu dengan syaihnya. Itu syaratnya tiga. Yang penting pertama, dia adalah seorang memang hukum asalnya makbulu riwayah. Dia hasanul hadis atau sahihul hadis. Yang kedua, dia bukan mudallis. Dan yang ketiga, ada khilaf ma fih, yaitu sebagian menyatakan harus dipastikan dia bertemu dengan syaihnya. Ini ala madzhab Bukhari, Ibnu Madini. Yang kedua, atau dia dipastikan sejaman dan mungkin bertemu dengan syekhnya, ini adalah madhab Muslim rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, yang berikutnya kita bahas sekarang dalam masalah hadis mu'an'an. Ketika syekh atau rawi melihatkan dari syekh dengan lafaz anna. Apakah ketika rawi meriwayatkan dari syekh dengan lafaz anna fulanan qala sama dengan an, apakah hadis mu'an'an sama dengan mu'an'an atau tidak? Ini dia. Itu pembahasan pertama. Kata Ibnu Rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-a'immatu fi ma idza qala rawi anna fulanan qala hadis mu'an'an. Hal huwa mislu qawlihi an fulan, apakah an sama dengan an? Fa yakun mahmulan al-ittishal, sehingga mahmul al-ittishal dengan syarat yang tadi kita baca. Hatta yasbuta khilafu, sehingga hukum asalnya dia mahmul al-ittishal dengan syarat yang ada, hingga dipastikan ya ada yang melisihi hukum asal tersebut. Au yakunu qawluhu anna fulan qala duna qawli an fulan, atau riwayat dengan anna itu di bawah derajat an. Kama farraqa bainahuma Ahmad bin Hanbal wa Yaqub bin Syaibah. Kalau ada catatan, ada tulisan dengan Abi, itu keliru. Yaqub bin Syaibah. Abu Bakar al-Birdiji. Ketiganya, Ahmad bin Hanbal, Yaqub bin Syaibah, dan Abu Bakar al-Birdiji. Ya. Faja'alu an sigata ittisal wa qawlahu anna fulan qala kada fi hukm al-inqita'. Hatta yathbuta khilafuh. Ketiganya, siapa? Ahmad bin Hanbal, Yaqub bin Syaibah, kemudian siapa? Abu Bakar al-Birdiji memilah. Kata mereka, riwayah rawi dengan anna itu beda dengan an. Apa bedanya? Kalau an itu mahmul al-ittisal, sigha ittisal. Kalau anna itu bihukmi al-inqita', hadits buta hilafu. Ini pendapat ketiga orang a'immah tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dhahaba al-jumhuru ila annahuma sawa. Tapi jumhur muhaddithin berpendapat keduanya sama. Fikonihima muttasilaini. Iya, itu hukumnya muttasil. Qalahu Ibn Abil Bar. Wa mimman nassu ala dhalika Malik bin Anas. Dia yang menaskan demikian adalah Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Berkata Syuuti rahimahullah. Syuuti dalam Tadrib Burawi berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qala jumhur fi ma hakahu anhum Ibnu Bilbar minhum Malik, kata Suyuti rahimahullah, jumhur berkata bimahakahu nam Ibnu Bilbar anhum bimahakahu Ibnu Bilbar anhum minhum Malik, dan di antara jumhur adalah Malik bin Anas radhiyallahu anhu rahimahullahu taala. Apa pendapat jumhur? Kata mereka, kata jumhur, anna ka'an bil ittisal. Jumhur menyatakan anna itu ka'an bil ittisal. Hukumnya anna itu sama dengan an. Rawi yang meriwayatkan dengan anna sama dengan an. Bil ittisal. Qara. Ini tambahan yang perlu diingat. Kata Suyuti rahimahullah, wa mutlaquhu, wa mutlaquhu mahmulun ala sama bisyartil mutaqaddim. Yani mutlaquhu mahmulun ala sama bisyartil mutaqaddim. Yani lafaz rawi yang melafaz dengan anna itu sama dengan an, mahmulun ala sama, tetapi bisyartil mutaqaddim, dengan syarat yang telah lalu, yang sudah kita baca pertemuan yang lalu. Apa itu? Minal liqa, yaitu ada dipastikan berjumpanya dia dengan syekhnya. Ini alam mazhab Bukhari rahimahullah, minal liqa. Dan wal bara'ati minat tadlis, dan bara' dari tadlis, dia bukan seorang mudallis. Kesimpulannya, ta'liq dari Suyuti rahimahullah, ya, jumhur sebagaimana kata Ibnu Bilbar menyatakan anna sama dengan an, tetapi dengan syarat tidak mutlak. Syaratnya apa? Wa mutlaqu mahmul sama bi syartil mutaqaddim, yaitu apa? Minal liqa, dipastikan si murid yang melihatkan dengan anna itu sama dengan an, berjumpa dengan, pernah berjumpa dengan gurunya, dengan syekhnya. Dan yang kedua, wal bara'ah min tadlis. Nah, di satu poin yang sudah kita baca kemarin, ditambah satu lagi oleh Bilbar, yaitu dia orang adil. Seorang yang apa namanya, memang makbul riwayah, orang adil. Syekh Ibnu Rahimahullah Ta'ala dalam Isyad al-Hadith menyatakan, iya, wah was sahih. Ya, pendapat ucap setelah menyatakan, setelah menukil ucapan Ibnu Katsir, wa dhahaba jumhur ila annahuma sawa fi kaunihima mutasilaini. Qala Ibnu Bilbar, wa mimman nasara dhalika Malik bin Anas, kata Syekh Ibnu Rahimahullah Ta'ala, qala Syekh Ibnu Rahimahullah, wa huwa sahih, wa huwa sahih, wa huwa sahih. Nah, jadi Syekh Ibnu menguatkan pendapat yang menyatakan anna sama dengan an. Qala Rahimahullah Ta'ala berkata, Ibnu Katsir Rahimahullah, wa qad haka Ibn Bilbar al-Ijma'a, ada ada isnad dalam muttasil bis sahabi. Ibn Bilbar telah menukil ijma', bahasa sanad muttasil dengan sahabi. Sawa'un kana fihi an yaqula an Rasulillah sallam au qala Rasulullah sallam wa tasami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, ijma'. Ada yang sakat, ada yang kurang untuk memahaminya. Kata Syekh Abdul Rahimahullah, kata beliau, yakni al-maqbul. Apa ijma'nya? Kan disebutkan. Ibnu Bilbar telah menyatakan ijma. Ijma bahwa sanad yang bersambung sampai sahabi dengan an Rasulullah, qala Rasulullah, wasamita Rasulullah, apa ijma'nya? Enggak ada. Maksudnya kata Syekh, yakni alal maqbul atau alal qabul. Iya. Yani ijma. Para ulama, sanad yang muttasil bis sahabi, sawaun fi an yaqul an Rasulullah sallam atau qala Rasulullah sallam atau sami Rasulullah, alal qabul. Ijma alal qabul, diterima, diterima. Apakah sahabi meriwayatkan dengan an Rasulullah atau qala Rasulullah atau sami Rasulullah sallam. Ijma alal qabul. Qala Syekh rahimahullah Ta'ala, wa in kana sama' sama' ablaq. Walaupun memang benar, walaupun memang sama' lafad sami'tu itu lebih tinggi derajatnya, ablaq. Ya, jadi ijma, ini poin yang kedua. Ibnu Bilbar menukil ijma, iya, sanad muttasil sampai sahabi, apakah sahabi menyatakan an Rasulillah atau qala Rasulullah atau sami Rasulullah, itu alal qabul, walaupun lafadz sama tentunya ablaq. Berikutnya juga masalah lebih penting lagi, wa bahasa asy-syai Abu Amr hahuna bima idza asada rawi ma arsalahu ghairu. Ini masalah baru ini. Ini masalah penting lagi, masalah dalam masalah. Yaitu Ibnu Salam membahas kalau ada rawi meriwayatkan dengan musnad yang diriwayatkan mursalah lainnya. Ya, Zaid meriwayatkan hadis dengan musnad, muttasil sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam musnad. Musnad artinya ya, langsung hukum asalnya dia muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musnad. Tapi yang lain, Amr meriwayatkan dengan mursal. Iya, diriwayatkan dari tabi'i langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Zaid meriwayatkan menyebut ada sahabatnya, iya langsung misalnya dari siapa? Dari Nafi' an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Amr meriwayatkan dari Nafi' an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beda. Dua rawi beda. Yang satu meriwayatkan dengan mursal, yang satu meriwayatkan apa dengan mursal. Ini pembahasannya. Bagaimana kalau ada dua perawi berbeda? Yang satu meriwayatkan dengan musnad, disebut sahabatnya langsung kok sakala salasam, yang satu menyebutkan mursal. Qala fa minhum man qadaha bi adalatihi bisa bidari. Ada yang satu menyatakan, sebagian sahabat ulama menyatakan ini qadah. Ini menjadi cela bagi adalah perawi yang meriwayatkan dengan musnad. Iya. Kapan menjadi cela? In kana al mukhalif lahu ahfadha minhu aw akthar adadan. Ini menjadi cela kalau seandainya yang milih dia itu yang meriwayatkan dengan mursal lebih hafid dari dia atau lebih banyak perawinya. Tadi Zaid meriwayatkan dengan musnad, Amr meriwayatkan dengan mursal. Kalau Amr lebih hafid dari dia atau Ma'amr ada yang lainnya yang meriwayatkan dengan mursal, maka ini menjadi cela qadah bi adalah Zaid. Wa minhum man rajjaha bil kasrah abil hifad. Di antara mereka ada yang berpendapat ditarjih dengan kasrah wal hifad. Itu lihat. Zaid meriwayatkan dengan musnad. Amr meriwayatkan dengan mursal. Mana perawi yang lebih banyak yang meriwayatkan musnad atau mursal gitu. Atau hifad. Mana lebih hafid? Apa Zaid apa Amr? Begitu. Yang ketiga, wa minhum man qabilal musnada mutlaqan in kana adlan dhabitan. Yang ketiga, mereka berpendapat menyatakan diterima hadis musnad tersebut secara mutlak. Selama yang meriwayatkan dengan musnad tersebut adil, maka diterima. Selama dia seorang adil, dhabit. Nah. Wa sahul khatib bin salah wa zawidul fuqaha wal suriyin wa haka dan seterusnya, nanti insyaallah kita baca lagi. Intinya kalau ada mukhalafah seperti ini, satu meriwayatkan dengan musnad, yang satu meriwayatkan mursal, bagaimana? Iya. Tiga pendapat, tiga mazhab. Yang pertama tadi apa? Menjadi cela bagi yang meriwayatkan dengan musnad. Kalau yang meriwayatkan dengan mursal itu lebih hafidz dan lebih banyak apa namanya? Hadisnya. Lebih banyak perawinya bersama dia dengan lain. Yang kedua, ditarjih man lebih banyak dan lebih hafil. Yang ketiga menyatakan diterima yang meriwayatkan musnad secara mutlak selama dia seorang adil dan hafil. Allahumma bi rahimahullahu ta'ala. Allahumma bi rahimahullahu ta'ala was sahih. Hadha alladhi وصحيح في هذا وصحيح في هذا yang sahih dalam masalah ini, an alladhi yukhalifu ghairahu. Saya cek ini dulu ya, saya buka dulu tadi ya. Zaid berkaitan dengan musnad, dia nyelisihi Amr yang masyhur di riwayat mursal ya. Tiba-tiba datang satu riwayat Zaid berkaitan dengan musnad, begitu ya. Kata beliau rahimahullah, tiga kemungkinannya. Yang pertama, Zaid lebih arjah daripada Amr. Bagaimana? Diterima. Berarti yang rajih, musnad. Yang kedua, Zaid mumasiran li Amr. Sama-sama derajatnya. Maka kita katakan, kubila, diterima. Dan mahmul, diriwayat kemungkinan memang ada dua jalan. Ada jalan yang musnad dan jalan mursal. Yang ketiga, Zaid Anzal daripada Amr. Zaid Anzal lebih apa namanya rendah dari sisi apa namanya dhabatnya hafalan daripada Amr. Bagaimana hukumnya? Hah? Zaid ini hadisnya bisa syad, bisa mungkar. Kalau Zaid thiqah tetapi derajat yang lebih tinggi ini, kita katakan berarti muhalafah thiqah dengan orang yang lebih awas itu, berarti syad. Kalau Zaid dhaif berarti hadisnya mungkar. Kalau muhalafah dhaif orang thiqah, begitu ya. Baik. Begitu intinya. Rasulullah rahimahullah was sahih fi hadza anna alladhi yukhalifu ghairahu yang menyisi orang lain dalam masalah hadis tadi itu in kana arjah kubila. Kalau seandainya dia lebih rajih daripada yang dia selisih, maka diterima hadisnya tadi. Yang masyhur hadis tersebut mursal. Ternyata ada yang mereka dengan musnad. Kalau rawi yang mereka musnad ini arjah, lebih rajih daripada yang mereka dengan mursal, maka kubila, diterima. Atau kata beliau rahimahullah, au mumasilan lahu. Atau sama, sederajat. Iya. Yang meriwayatkan dengan musnad tadi sederajat yang meriwayatkan dengan mursal. Kata Syekh rahimahullah, sama. Kubila, diterima juga. Riwayatnya, qala wa yuhmalu al-annal hadith, dan dibawakan memungkinkan hadis tersebut, ruwiya alal wajhain, diriwayatkan dengan dua ya bentuk, ruwiya hakadha wa hakadha. Ada riwayat dengan musnad sampai rasul, ada yang mursal. Ya, memang dua-duanya teriwayatkan. Qala, yang ketiga, wa in kana anzal min alladhi khalafahu wa khalafahum. Yang ketiga apa? Rawi yang mereka musnad tadi, yang mirisi tadi, anzal, lebih rendah derajatnya daripada yang dia selisi. Anzal. Maka kemungkinan dua. Fa in kana thiqatan sara syadzan. Kalau dia seorang yang thiqah, maka dia dihukumi syadz. Berarti masuk ke dalam bab mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Mukhalafatul maqbul man huwa lam minhu. Bab syadz. Di milisi orang lebih thiqah. Qala wa in kana dha'ifan, kalau dia perawi memang asalnya dha'if, sara mungkaran. Maka masuk ke dalam bab mungkar. Bab mukhalafah dha'if. Iya. Seorang dhaif yukhalif thiqah. Sehingga mungkin itu kesimpulan Syekh Muhammad rahimahullahu taala, ya, masalah bab mukhalafah. Sehingga sekali lagi saya ulangi, kalau hadis masyhur, masyhur, ya, seorang ya tadi saya contoh Amr meriwayatkan dengan mursal, itu masyhur hadisnya. Ternyata ada didapat dalam satu kitab Zaid meriwayatkan dengan musnad. Bagaimana? Kita katakan lihat Zaid bagaimana derajat dia. Kalau Zaid lebih hafid ahfad daripada Amr, maka hadisnya Zaid diterima. Gitu ya. Kita katakan ini arja. Yang kedua, kalau Zaid ternyata mumasiran, sama derajat dengan Amr, bagaimana? Kita katakan diterima. Hadis dimungkinkan dua jalan. Yang berbeda, yang satu riwayatkan dengan musnad, yang satu mursal. Gitu. Yang ketiga apa? Zaid ternyata anzal. Derajat dia lebih bawah daripada Amr. Bagaimana? Kita katakan Zaid ini bisa hadisnya syad, bisa mungkar. Kalau Zaid seorang yang makbul riwayahnya, dia milisi orang lebih kuat dari dia, berarti hadisnya syad. Kalau Zaid seorang dhaif, milisi orang yang kuat, berarti hadisnya mungkar. Itu kembali ke pembahasan nanti masalah apa itu mungkar, apa itu syad. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa hukiya anil Bukhari annahu qala az-ziyadatu min ath-thiqati maqbulatun. Diriwayatkan dari Bukhari rahimahullahu ta'ala, ziyadah min ath-thiqah maqbulatun. Ini perlu dipahami. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, ini ucapan Bukhari bukan umum. Bukhari rahimahullahu ta'ala mengucapkan ucapan ini fi al-hadith mu'ayyan. Bukan umum. Iya. Kata Syekh rahimahullah, faqala Bukhari rahimahullah, anna ziyadah min ath-thiqati maqbulatun yakni fi hadithin mu'ayyan. Bukan umum. Beliau sedang membahas hadith la nikaha illa biwaliyin itu. Bukan sedang membahas umum. tidak bisa dikatakan ya dijadikan sebagai landasan yang menyatakan apa ziyadah thiqah maqbulatun mutlaqan berdasarkan bacaan Bukhari, enggak bisa. Karena Bukhari ini mengucapkan ziyadah min thiqah maqbulatun, itu terkait dengan hadis muayyan. Iya. Kata Syekh rahimahullahu taala, as-sahih anna ziyadah thiqah laisat maqbulatan alal itlaq wala mardudatan alal itlaq. Yang sahih, ziyadah thiqah itu tidak diterima secara mutlak dan tidak ditolak secara mutlak. Sahih anna ziyadah thiqah laisat maqbulatan mutlaqan wala mardudatan mutlaqan. Bagaimana? Ini tadi pembahasannya kembali ke tadi. Bagaimana? Tafsirnya kembali ke tadi. Kalau ada separawi, mereka ini satu riwayat. Amr. Tiba-tiba Zaid meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz tambahan. Ada ziyadahnya. Bagaimana? Hah? Kembali ke tadi. Ke masalah tadi. Kalau Zaid yang meriwayatkan riwayat tambahan itu, ya, ahfad daripada Amr berarti ziyadah makbulah. Kalau Zaid yang meriwayatkan lafaz tambahan sama dengan Amr, kita katakan juga riwayat makbulah. Yang ini teriwayat demikian, yang juga teriwayat demikian. Tapi kalau Zaid yang meriwayatkan dengan riwayat tambahan ternyata anzal lebih rendah daripada Amr, bagaimana? Bisa kita hukumi riwayat Zaid syad atau mungkar. Kita tadi itu. Kalau paham tanya tadi, kita bisa ngomongin. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab.